المستأجر هذه شقة جميلة. نعم نعيد مرة ثانية. المستأجر السلام عليكم، والمؤجر وعليكم السلام. المستأجر أريد شقة من فضلك. المؤجر لدينا شقة جميلة. المستأجر كم غرفة في الشقة؟ المؤجر في الشقة 5 غرف. المستأجر في أي دور الشقة؟ المؤجر الشقة في الدور 5. المستأجر أريد مشاهدة الشقة. المؤجر تفضل أدخل، هذه هي الشقة. المستأجر هذه شقة جميلة. طيب الآن، طيب هذا الحوار يدور بين المستأجر والمؤجر. طيب هيا هيا بنا ننظر إلى المفردات. يا mari kita lihat mufradatnya. طيب اقرأي. لا الحوار. نعم. لا تترجم فقط تقرأي. نعم. طيب المستأجر يا. jadi yang bercakap-cakap di sini yang pertama adalah المستأجر. طيب ما معنى المستأجر؟ طيب apa artinya المستأجر؟ نعم. المستأجر penyewa ya. طيب المستأجر ini adalah ismul fa'il ya. Jadi المستأجر ini bukan asli kata, asli isim seperti ini, akan tetapi dia diambil dari kata kerja ya. Jadi المستأجر ini diambil dari kata kerja, bukan asli, bukan kayak baitun ya, terus qalamun gitu kan, seperti itu. Dan yang lainnya ya, bustanun dan yang lainnya. Jadi syajaratun ya. Jadi dia ini bukan aslinya kan, tetapi diambil dari kata kerja ya, bersumber dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Naam, istajara. Istajara ya. Ini fi'il. Fi'il apa? Naam. Fi'lul madi. Baik. Kemudian fi'il mudhari'nya? Naam. Fi'il mudhari'nya yastajiru. Ya, ini fi'il. Fi'il. Ya, ini fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il amrnya. Fi'il amrnya is Naam, istajir. Ini fi'lul amri. Baik, kita lihat isim fa'ilnya mus. Musta'jirun. Ini fa'ilun. Ya, al-fa'il. Ya. Baik. Perhatikan ya. Ini apa namanya? al-musta'jir penyewa ini namanya isim fa'il, ya. Ismul fa'il. Ya. Dia adalah ismul fa'ili, ya. Artinya pelaku. Jadi orang yang menyewa, ya. Jadi orang yang menyewa, artinya dia meminta kepada yang punya sewa untuk dia sewa. Namanya istajir, istajiru. Ya. Jadi al-mustajir penyewa. Nah, al-mustajir ini isim fa'il diambil dari kata kerja, ya. Diambil dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Istajara. Ya. Nah, istajara ini adalah fi'il madhi past tense, ya. Menerangkan waktu yang terjadi pada waktu yang lampau. Istajara, ya, itu artinya dia meminta untuk apa? Untuk menyewa gitu loh. Ya, kepada orang yang punya sewaan gitu. Itu namanya istajara. Ya. Nah, fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya, ya, yasta'jiru, fi'il mudhari', ya, present atau present future gitu. Apa future gitu. Sekarang dan yang akan datang. Ya, ini fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amrnya, kata perintahnya adalah istajir, ya. Sewalah. Nah, isim fa'ilnya musta'jirun, ya, penyewa atau orang yang menyewa. Wazannya dari mana istajara? Wazannya, kita lihat wazannya. Wazannya dari mana? Naam. Istaf'ala. Ya. Istaf'ala. Kemudian fi'il mudhari'nya? Ya. Naam, yas. Taf'ilu. Ya. Kemudian fi'il amarnya apa namanya? Fi'il amarnya is taf'il. Ya, kemudian isim fa'ilnya mus taf'ilun, ya. Tapi perhatikan ya, istajara, istafala, ini wazannya, ini timbangannya, ya, ini timbangannya. Perhatikan, ini apa namanya, ini alif fiilnya, kemudian ini sin fiilnya, kemudian ini ta fa'ilnya, kemudian ini ain fiilnya, kemudian ini jimnya, ini ain fiilnya, kemudian ro'nya ini lam fi'ilnya. Jadi istajara istaf'ala, ya. Kemudian yastajiru, istajara yastajiru yastaf'ilu. Kemudian istajir istaf'il, ya. Mustajirun mustaf'ilun, ya. Jadi ini wazannya, ya. Artinya penyewa, isim fa'il, jadi orang yang menyewakan, ya. Jadi ini al mustajir. Qala al mustajir assalamu alaikum. Taib, lanjut. Taib, al-mu'ajir. Sekarang al-mu'ajir. Ya. Taib. Mama al-mu'ajir? Baik, mamal al-mu'ajir yang menyewakan, yang menyewakan, ya, yang orang yang orang menyewa, yang menyewakan, ya, yang punya sewa, menyewakan, ya. Jadi al-mu'ajiru yang menyewakan, ya. Kenapa? Oh iya. Al-mu'ajji, na'am. Al-mu'ajjiru, ya, jadi yang menyewakan. Nah, sama dengan al-musta'jiru, ya. Sama dengan al-musta'jiru, al-mu'ajjiru ini adalah mustaqqa, ya, juga berasal dari minal fi'li, dari kata kerja, ya. Jadi ini bukan aslinya. Sama dengan al-musta'jiru, al-mu'ajjiru, ini bukan kata asli, ya. Bukan kayak baitun, syajaratun, ya, kemudian apa namanya, dan yang lainnya, ya, apa kitun dan lain sebagainya, ya. Ini juga diambil dari kata kerja, ya. Ini bersumber dari kata kerja, ya. Nah, kata kerjanya apa? Fi'il madinya. Ayo, Hayra. Al-mu'ajjaru kata kerjanya? Ajjara. Naam, ajjara. Ini fi'il madinya, ya. Ajjara. Fi'ilul madi. Baik. Kemudian fi'il mudari'nya? Ya, Fahira. Naam, yu'ajjiru. Ya. Fi'ilul mudari'. Baik. Kemudian ya, fi'il amrnya? Ajir. Ya, fi'lul amri. Kemudian isim fa'ilnya? Naam, mu'ajjirun. Ismul fa'il. Fa'ilun al-fa'il. Baik, perhatikan ya. Berarti al-mu'ajjiru ini, sekali lagi, ini bukan asli, tapi diambil dari kata kerja. Ajjara, fi'il madi, pasten. Yu'ajjiru, fi'il mudhari, present atau future. Kemudian, ajjir, fi'il amri. Ya, kata perintah. Isim fa'ilnya, mu'ajjirun. Ya, baik. Berarti al-mu'ajjiru ini namanya, kalau dalam dalam ilmu saraf kita sebut sebagai ismul fa'il, ya, fa'ili, ya, ismul fa'il. Baik, ini adalah ismul fa'il. Minta spidol baru di dalam fa'il. Baik, ya. Jadi al-mu'ajjiru orang yang menyewakan. Kalau yang tadi kan mustajir, ya, artinya yang meminta untuk menyewa. Nah, kalau ini yang punya sewa, ya, jadi itu dihafalkan, ya. Jadi al-mustajir yang meminta untuk menyewa, kemudian al-mu'ajir yang punya sewa, ya. Jadi kalau misalnya ana cari kontrakan, ya, berarti ana mustajirun, ya. Antum yang punya kontrakan, berarti antum mu'ajirun, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi satu kesatuan. Jadi makanya dihafalkan, ya. Jadi biar enggak los gitu. Tahu mustajir tapi enggak ngerti mu'ajir, atau tahu mu'ajir tapi enggak ngerti mustajir, ya. Ya, dan sebaiknya kita juga mempelajari asal katanya seperti ini sangat penting, ya. Jadi tahu bahwa yang model seperti ini gitu kan. Model seperti ini sebenarnya adalah isim yang bukan asli, ya kan, tetapi diambil dari kata kerja. Baik. Sekarang kita lihat ininya, ya. Kita lihat wazannya. Ajjara yu'ajjiru. Ini wazannya dari mana? Ya. Naam. Wazannya adalah fa'ala. Ya, ini fi'il. Wazan fi'il madhi. Kemudian yufa'ilu, ya. Ya, fa'ala yufa'ilu. Isim masdarnya taf'ilan, ya, sekalian. Taf'ilan. Ya. Kemudian fi'il amarnya fa'il. ya, kemudian isim fa'ilnya mufa'ilun. Taib, ya. Jadi asalnya ini, ya. Asalnya ajara timbangannya fa'ala. Ya, yu'ajjiru yufa'ilu. Kemudian ajir fa'il. Kemudian mu'ajjirun mufa'ilun. Satu contoh lagi misalnya biar jelas, ya. Contoh misalnya atas wazan ini fa'ala yufa'ilu taf'il adalah kabbara yukabbiru takbir. Ya, ini jelas ini karena ini dalam bahasa Indonesia ya. Kabbara yukabbiru takbir. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Nah, kabbara yukabbiru takbir, ya, ini sudah sama dengan ini sudah menjadi fi'il muta'addi. Ya, kemarin kita sudah jelaskan sedikit bahwa fi'il muta'addi itu al-fi'lul ladzi yahtaju ila maf'ulin bihi. Fi'il yang membutuhkan objek. Itu namanya fi'il muta'addi. Tapi asal kata dari fa'ala yufa'ilu atau kabbara yukabbiru ini asalnya fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Ya, al-fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ul. Ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kabura, telah besar. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an misalnya, kabura maktan. Ya, besar dosanya di sisi Allah, kabura. Nah, itu kabura itu fi'il lazim la yahtaju ila maf'ulin. Dia tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Ya. Nah, makanya kabura yakburu. Ya, kabural baitu, telah besar, rumah itu besar. Nah, cukup, ya, enough gitu kan. Asa yakfi la yahtaju ila maf'ulin bihi. Akan tetapi bisa kita jadikan fi'il fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi. Caranya diangkat ke wazan ini fa'ala yufa'ilu. Kabura diangkat ke wazan fa'ala yufa'ilu kabbara yukabbiru. Nah, maka kabbara yukabbiru yang dari besar artinya apa? Apa? Kabbara yukabbiru artinya membesarkan. Ya, atau mengagungkan. Ya, sama dengan kabbara yukabbiru 'azzama yu'azzimu ta'zim. Itu kan bahasa Indonesia semua sudah ya. Takbir, ta'zim, ya. Kabbara yukabbiru artinya membesarkan, ya. Wa yukabbirullaha, membesarkan Allah. Wa yu'azzimullah, ya, mengagungkan Allah. Kan seperti itu. Ya, jadi kabbara telah membesarkan, yukabbiru sedang membesarkan, takbir, ya. Makanya kalau kita katakan takbir gitu ya, artinya membesarkan gitu loh, ya. Nah, tapi kalau kita sudah identik ketika kita ngomong takbir, yaitu identik di sini Allahu Akbar, gitu kan, seperti itu. Ya, itu sudah identik. Padahal takbir itu isim masdar dari kabbar. Kabbir artinya takbir, apa aja takbir. Jadi kalau sesuatu yang dibesarkan itu namanya takbir. Ya. Bisa difahami ya. Sama dengan azzama yu'azzimu ta'zim. Ya, azzama dari kata azuma. Ya, dan asal katanya azuma, ya. Azuma artinya besar. Ya. Azuma agung gitu kan, seperti itu ya. Azuma. Ah, kemudian dijadikan fi'il muta'addi lazim, kemudian kita jadikan fi'il muta'addi yang butuh maf'ulun bihi. Maka kita tarik ke wazan fa'ala yufa'ilu taf'il. Ya, azama yu'azzimu ta'zim. Azama mengagungkan, yu'azzimu sedang mengagungkan, ta'zim. Ya, ta'zim itu pengagungan. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia disadur ya, saya ta'zim sama antum gitu ya, sebagai bentuk ta'zim gitu kan, maksudnya sebagai bentuk pengagungan, penghormatan gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi takbir, ta'zim itu semua disadur dari atas wazan ini fa'ala yufa'ilu, semuanya adalah isim masdar ya. Jadi ini contohnya seperti ini ya, ini wazan-wazan saja, dan insyaallah kita akan perjelas di ilmu sharaf nantinya. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya, kalau tidak salah semalam guru kita hafizahullah Ustaz Firanda, beliau semalam itu sudah membahas perdana ya, kalau enggak salah ya, di ilmu sharaf ini. Nanti akan kita belajar dari beliau, banyak belajar dari beliau timbangan-timbangan dalam ilmu sharaf ini. Baik. Kemudian nam nastamir. Nam ikra. Nam uridu. Ya. Baik. uridu. Baik, mana uridu? Naam, ya. Saya ingin, ya. Kalau bahasa Inggrisnya I want, ya. Ingin, ya. Atau mau. Baik. Ya, ini fi'il apa ini? Uridu. Naam, ini fi'il mudhari. Ya, sedang. Ya, sedang berlangsung. Baik, kemarin kita sudah pelajari. Di antara fi'il, mana di sini hurufnya fi'il mudhari'nya? Huruf fi'il mudhari'nya mana? Di awal. Naam ini. Ya. Hamzanya ini kan? Taib, alif, ya. Nah, taib. Kemarin kita sudah pelajari bahwa kalau dimulai dengan ini, huruf hamzah ini, maka artinya apa? Saya, ya. Uridu. Kemudian apa? Yuridu. Kemudian, turidu. Nuridu, ya. Anta turi, ana urid. Anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid, ya. Taib. Jadi ana urid, saya mau. Anta turid, Anda mau. Wallahu yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah menghendaki apa? Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ya, seperti itu. Jadi uridu, uridu ini fi'il mudhari. Fi'il madinya arada. Ya, ini fi'il madi. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yuridu. Ya. Kemudian masdarnya iradatan. Ya. Kemudian isim fa'ilnya muridun. Taib. Arada telah menginginkan. Ya, dia telah menginginkan. Yuridu, dia telah sedang menginginkan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Yuridullah, Allah menghendaki, ya, bikumul yusra, kepada kalian apa? Kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki apa? Kesukaran, ya, irada. Ya, irada ini isim masdar. Nah, ini sudah jadi bahasa, disandur ke dalam bahasa Indonesia. Sering kan kita dengar iradahnya Allah gitu kan, seperti itu. Ya. Kemudian apalagi ini murid, ya, muridun, ah muridun, murid yang kita kenal ini, ya, wallahu a'lam ya, saya belum cek juga, tapi kayaknya diambil dari kata murid, ya, murid, murid, ya, siswa atau siswi, ya, kayaknya diambil dari isim fa'il dari kata arada yuridu muridun. Apa artinya muridun? Alladhi yurid. Apa artinya yurid? Muridun. Muridun artinya alladhi yurid. Ya. Muridun alladhi yurid. Maksudnya yang menghendaki. Ya. Jadi menginginkan. Nah, murid itu apa? Murid itu yuridul ilma, ya. Jadi murid yuridul ilma. Jadi murid itu menghendaki apa? Ilmu, ya, seperti itu, ya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Ini yang saya ketahui, ya. Taib. Min fadlik. Kemudian min fadlik. Asyakka, udah kemarin kita udah, ya. Sekarang min fadlik. Ya, min ini dua satu rangkaian kalimat ini, ya, ini terdiri dari kata min, ya, kemudian fadlun, kemudian kaf, ya, dhamir muttasil, ya. Jadi ini satu rangkaian kalimat min fadlik, ya, min fadlik. Nah, ini min fadlik ini terdiri dari tiga kata, ya. Min, ya, apa artinya min? Dari, ya. Ini kalau kita terjemahkan secara letter-letter, ya, dari. Kemudian fadlun apa artinya? Keutamaan. Kemudian kaf apa? Kamu, ya, dhamir muttasil. Kamu, ya, jadi ini dhamir, ya. Ini dhamirun. Kata ganti, ya. Ya. Nah, coba terjemahkan aja sendiri. Min dari fadlun, keutamaan, kaf kamu, ya. Kalau saya artikan, ini sinonimnya, ya. Kalau saya, ini bisa lau samahta, ya. Lau samahta, ya, karena kaf berarti tak. Kalau min fadliki berarti lau samahti, ya, bisa difahami. Jadi karena dia kaf, maka kaf min fadlika, maka di sini lau samahta. Tapi karena kalau di sini misalnya ki, engkau perempuan, maka di sini diganti jadi seperti ini, ya. Baik, ya, min fadlika lau samahta, ya. Kalau saya terjemahin, ya, mudah-mudahan betul atau mendekati, ya. Jika apa? Jika Anda berkenan, ya. Ya, ya, karena kan fadlun itu keutamaan, ya, keutamaan seseorang gitu kan, seperti itu. Nah, ketika ada orang yang mau memberikan kita sesuatu atau ada orang yang mau membantu kita, itu artinya dia membagi apa? Membagi keutamaannya kepada kita, kan gitu. Ya, ya, jadi dia artinya membagikan keutamaannya kepada kita. Maka kita katakan min fadlik, ya, dari keutamaan Anda, ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih nyaman menerjemahkannya, ya, mudah-mudahan betul, ya, jika Anda berkenan, min fadlik, jika antum berkenan, gitu. Ya, jadi kalau misalnya antum mau pinjem motor kepada teman, gitu kan, ya, akhi, lau samahta, atau min fadlik, ya, uridu an asta'amila dabbabatak, misalnya, ya, saya mau pinjem motor antum sebentar, gitu. Ya, jadi kita mempergunakan min fadlik, ya. Ya akhi min fadlik uridu an ashtariya, misalnya al-kahwata, ya. Ya akhi min fadlik uridu an ashtariya apa namanya qalaman, misalnya, ya. Atau ya akhi min fadlik, ya, i'tini ma'ak, ya, tolong saya minta, berikan saya air, gitu, ya. Nah, ini dipergunakan seperti ini, ya. Baik, lanjut. Naam. Ladaina apa artinya ladaina? Naam, kami mempunyai. Ya. Baik. Ini naknya ini lil jamaah. Jadi kami, ya. Baik. Kalau saya mempunyai ladaiya, ya. Ladaiya, ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaiya syaqqatun jamilatun. Kalau engkau mempunyai laki-laki? Naam, ladaika. Ladaika, ya. Kalau engkau mempunyai perempuan, ladaika syaqqatun jamilatun. Engkau perempuan mempunyai apartemen yang bagus? Ladaiki. Naam, ladaiki. Syaqqatun jamilatun. Kalian laki-laki mempunyai apartemen yang bagus? Ladaikum syaqqatun jamilatun, ya, dan seterusnya, ya. Ini nanti kita di domir-domir. Yang jelas ini, ya, jadi ladaina kami mempunyai syaqqatun, sudah, jamilatun, ya. Apa artinya jamilatun? Naam. Jamilatun, ya. Ini sifat. Ya, ini sifat. Taib, ini muannas apa muzakkar? Jamilatun. Muannas. Muzakkarnya? Naam, jamilun. Ya. Jadi ini muzakkar muannas, ini muzakkar, ya. Jamilatun ini sifat. Sifat dari apa ini? Sifat dari as-sifa, ya. Lisyakka, ya. Sifatun li ya. Ya, jadi sifat li syakka. Jadi sifatnya li syakka. Ya. Nah, kalau misalnya baitun, kalau syakkatun kan jamilatun. Jadi ini sifat, ini sifatnya ini sifatun. Ya. Kalau ada sifat berarti ada mausuf. Ya, kalau ada sifat ya, berarti ada mausuf, ada yang disifati. Jamilatun sifat. Berarti yang disifati mausufnya apa? Syakkatun. Berarti syakkatun jamilatun. Ya. Jadi apa namanya? Apartemen yang bagus. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, karena syakkatun muannas ya, karena syakkatun muannas maka sifatnya juga harus muannas. Maka ditambahkanlah ta marbuta dari kata jamilun. Ya, bisa dipahami. Jamilatun, jamilun. Coba misalnya baitun, baitun mausuf. Berarti sifatnya? Naam, baitun jamilun. Ya. Baitun jamilat, jamilun. Baik, madrasatun saburatun, saburatun saghiratun. Ya. Saburatun saghiratun. Kemudian masjidun sifatnya sogirun, ya. Jadi saburatun muannas maka sifatnya juga muannas. Jadi saburatun jamilatun. Masjidun muzakkar maka sifatnya juga muzakkar. Masjidun sogirun, ya, seperti itu, ya. Jadi ini nanti, ya, dalam ilmu nahu kita pelajari sifat wa mausuf, ya. Sifat wa mausuf, sifat wa mausuf itu istilahnya ulama Al-Basriyun, ya. Tapi kalau istilahnya ulama Kufa Al-Kufiyun, mereka menamakan na'at wa man'ut. Na'at wa man'ut. Hakikatnya sama, akan tetapi penamaannya berbeda sesuai dengan di antara dua mazhab ilmu nahu, ya. Karena di dalam ilmu nahu itu ada kita kenal dua mazhab, ya. Ada mazhab Basriyun, ulama dari Basra. Kemudian yang sepemahaman dengan mereka, kemudian Al-Kufiyun, ya, ulama dari Kufa atau yang sepemahaman yang memegangi ini mereka, seperti itu, ya. Dan kalau tidak salah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiah, beliau lebih banyak mempergunakan istilah-istilah Al-Kufiyun, ya. Wallahu taala alam bisawab. Taib, ladaina syaqqatun jamilatun. Taib, lanjut. Naam, kam ghurfatan. Kam kemarin apa artinya? Ya, kam untuk bertanya. Kam, berapa. Jadi salah satu adatul istifham. Ya, salah satu adatul istifham. Kemudian ghurfatan. Ghurfatan. Apa artinya ghurfatan? Ya. Nanti kita lihat kenapa ghurfatan di sini. Apa artinya ghurfatan? Naam, ruangan, ya. Jamaknya? Naam. Karena di sini ghurafatan maka jamaknya ghurafan, ya. Ghurafan, ya. Ghurafatan, ghurafan. Ghurafatun, ghurafun, ya. Taib. Seperti dalam hadis ini dipakai ya, banyak di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi kalau enggak salah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati la ghurafun." Ya. Inna fil jannati ghurafun atau la ghurafun. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, ya. Tura butunuha min zuhuriha. Dalamnya terlihat dari luar, ya. Wa zuhuruha min butuniha, dan luarnya terlihat dari dalam. Ya, itu ada ruangan-ruangan di surga seperti itu kata Rasulullah. Jadi dalamnya terlihat dari luar, luarnya terlihat dari dalam. Jadi kayak transparan gitu. Itu ada ruangan di surga seperti itu. Ya, buat siapa ruangan-ruangan itu? Ya, orang yang salat yang membaguskan perkataannya, kata-katanya bagus gitu kan. Tidak mencela, tidak menggibah, tidak menghina, tidak merendahkan dan lain sebagainya. Dan semacamnya, kemudian adama siam, dia mendawamkan puasa, ya, puasa-puasa sunnah. Kemudian dia bangun pada malam hari di saat manusia lagi dalam keadaan apa? Dalam keadaan tertidur, ya. Dan alhamdulillah di bulan ini Allah memfasilitasi kita untuk melatih semua hal tersebut, ya. Allah di bulan ini melatih kita agar supaya berkata yang baik, ya. Karena kalau kita berkata yang tidak baik di bulan ini, ya sia-sia puasa kita. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali al-ju', rasa lapar, wal atash, dan rasa haus saja. Ya kan? Nah, di bulan ini kita melatih. Kemudian puasa, ya. Di bulan ini kita melatih diri untuk berpuasa. Jadi nantinya keluar dari madrasah Ramadan ini insyaallah, ya, dimulai di bulan Syawal nanti. Ya, kita sudah mulai tuh, ya, latih 6 hari berturut-turut, 6 hari di bulan Syawal, tidak mesti berturut-turut. Kemudian setelah lepas dari itu, ya, adalah namanya Senin Kamis, kemudian adalah namanya Ayyamul Bid, kemudian adalah nanti mungkin momen-momen tertentu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan kita berpuasa di situ, ya. Kemudian memberi makan, ya, nah, di bulan ini juga kita dilatih untuk memberi makan orang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat rasa iman. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala daripada apa? Daripada orang yang memberikan makan tersebut, ya. Jadi masya Allah, sama pahalanya dengan. Nah, di bulan ini semuanya ada, ya. Taib, ghurafatan, ghurafan. Taib, kenapa ghurafatan di sini? Karena di depannya itu didahului dengan kam yang menunjukkan apa? Kam, ya. Kam yang menunjukkan lil istifham, untuk bertanya, ya. Jadi kalau misalnya kam, ya, didahului pertanyaannya, maka tamiznya, ya, ini lil istifham, kam untuk bertanya, ini namanya tamiznya, ya, yang ditanyakan, maka bentuknya dia mufrad mansub, ya, mufrad nakira, mufrad mansub. Jadi dia kita nakirahkan, maksudnya nakirahkan di sini apa? Tidak pakai alif lam, ya. Kemudian kita mufradkan, bukan jama, jadi bukan ghurafan, ya. Kemudian mansub, ya. Jadi misalnya baitun, rumah. Kam baitan, berapa rumah? Masjidun, masjid. Kam masjidan, berapa masjid? Qalamun, ya, pulpen. Kam qalaman, ya. Kemudian misalnya sajaratun, ya, pohon. Kam syajaratan, ada berapa pohon? Sayyaratun, mobil, ya. Kam sayyaratan, ada berapa mobil, ya. Taib, contohnya lagi misalnya jawalun, handphone, ya. Kam jawalan, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini menunjukkan untuk bertanya. Karena nanti ternyata di sana, ya, ada kam itu bukan untuk bertanya. Ada namanya lil khabariyah. Jadi kam itu kan nanti ada dua, ya. Ya, kalau belum sampai ke sana, enggak. Yang penting ini pengantar aja. Kam itu kan terbagi dua. Ada namanya kam lil istifham, kam untuk bertanya. Nah, kalau kam untuk bertanya, maka kita jadikan tamiznya ini, kita jadikan mufrad, ya, mufrad, nakira mansub. Jadi kita mufradkan, kita nakirakan, kita nasabkan seperti ini, ya. Ini alamat nasabnya ini fathah. Ya. Kemudian nanti di sana ada kam bukan buat bertanya. Jadi enggak semua kam ini ketika kita ketemu kam ya bukan semua berarti lil istifham untuk bertanya, enggak. Karena ternyata di sana ada lil khabariyah untuk kabar saja bukan untuk bertanya. Contoh tadi hadis yang kita bacakan, kam min shaimin. Ya. Kam min shaimin. Nah, itu bukan untuk bertanya. La yahtaju ilal jawab. Jadi tidak butuh kepada jawaban. Ya. Kalau ini butuh jawaban kan? Iya. Ini butuh jawaban, kam ghurfatan. Butuh jawaban kan? Nah, tapi kalau lil khabar, kam untuk lil khabar itu la yahtaju ilal jawab, tidak butuh kepada jawaban. Kam min shaim. Rasulullah enggak bertanya, berapa banyak sih orang yang berpuasa? Enggak, Rasulullah enggak bertanya. Tapi Rasulullah memberikan kabar kepada kita, kam min shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa? Laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali al-ju', lapar dan al-atash, haus, ya. Kemudian misalnya ya dalam Al-Qur'an ya dalam surah di akhir-akhir surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman kam min fi'atin qalilatin ya di akhir-akhir surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman kam min fi'atin qalilatin. Nah, kam min fi'atin qalilatin sini, kam di sini Allah enggak bertanya kepada kita. Makanya la yahtaju ila jawab, tidak butuh kepada jawaban. Ya, tidak butuh kepada jawaban karena memang Allah enggak nanya kok ke kita. Ya, Allah cuma memberikan kepada kita kabar saja ya, bahwa kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak gitu kan? Golongan yang sedikit itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat, mengalahkan fi'atan kabiratan, golongan yang besar. Ya, jadi apa namanya? Enggak ini ya. Jadi di sini bukan bukan lil khabar ya, itu bukan untuk bertanya ya. Nah, makanya di sini kalau ada yang bertanya ya, kalau ada yang bertanya ya, kalau misalnya ada yang bertanya di sini, kok ghurfatan gitu loh? Kenapa bukan kam ghurfatun atau kenapa bukan kam ghurfatin ya? Karena ini adalah kam didahului oleh kam. Kam ini untuk bertanya, kam istifham. Ya, nah, maka tamyiznya di sini kita jadikan mufrad ya, nakira mansub. Ya, jadi kita mufradkan, tunggalkan, kemudian kita nakirahkan. Jadi bukan kam al-ghurfata ya, atau kam al-ghurfat ya, bukan, tapi kam ghurfatan, kemudian kita mansubkan, ini dinasabkan kam ghurfatan. Naam ya. Taib syakati ma'ruf. Taib, lanjut. Fisyakati hamsu. Naam, fisyakati hamsu ghurafin ya, ini juga pentingnya. Kemarin kita sudah bahasin. Taib khamsu khamsu ugurafin ya. Taib, ini namanya adat ya, kalau enggak salah ya sudah ya, guru kita juga sudah ngajarin ya, hukmu al adat wal ma'dud, hukum adat dan ma'dudnya. Ini sudah dibahas sama beliau juga, hafizahullah. Ya. Nah, kita simpel aja ya, bahwa khamsu ini adalah apanya? Ini adat ya. Ini adat. Ya. Kemudian ghuraf apanya? Ya, ini ma'dudnya. Ya, jadi ini adatnya, ghuraf ini ma'dudnya. Ya, atau juga biasa juga kita sebut sebagai apa? Tamyizul hal, ya. Tamyizul adat. Ya, tamyizul adat. Baik, perhatikan. Khamsu ini ya, ini adatnya bentuknya apa ini? Muzakkar apa muannas? Muzakkar ya. Muzakkarun. Taib. Ma'dudnya ini bentuknya apa? Jangan lihat ini ya. Tapi tarik mufradnya. Ghurfa. Ghurfa muannas atau muzakkar? Hah? Muannas. Q Faedahnya gimana kemarin? Ya. Kalau adat kalau ma'adudnya mu'annas, maka adatnya mudzakkar. Tapi kalau misalnya ma'adudnya mudzakkar, maka adatnya mu'annas. Maka perhatikan di sini, bukan khamsatu hurafin, bukan. Ini kan mu'adzakkar. Bukan khamsatu hurafin. Kenapa? Karena ma'adudnya yang tamyizul adatnya yang dibilang ini bendanya dia adalah mu'annas, maka pas dibalik, jadi nggak berpasangan, akan tetapi menyelisihi, ya yukhaliful ma'adud, maka adat dia menyelisihi ma'adudnya, maka di sini kita katakan hamsu hurafin, bukan hamsatu hurafin. Beda kemarin kalau misalnya kolam mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar, ya, jamaknya aklamun, berarti kita katakan hamsatu aklamin, ya, beda ya. Khamsatu aqlamin. Ya. Ini adat. Ini adadun. Ya. Ini ma'dudun. Ya. Atau ini kita sebut apa, tamyizul adat, ya. Kemudian ini mudzakkar apa mu'annas? Ini mu'annas, ya. Mu'annasun. Kalau ini mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Ya. Perhatikan perbedaannya ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamsu ini namanya adatnya. Bilangannya. Guraf ini namanya ma'adudnya. Ya. Nah, hamsu ya, ini adatnya mudzakkar. Ya. Kemudian guraf ya, ma'adudnya ini namanya mu'annas, ya. Mufradnya ghurfatun, ini mu'annas kan. Jadi kita patokannya itu mufradnya, bukan jamaknya nanti ya. Mu'annas tidaknya, ya, ghurfatun. Ghurfatun, ya. Taib, ya, faedahnya, ya, al-adat itu yukhaliful ma'adud. Jadi adatnya itu dia selalu menyelisihi ma'adudnya, ya. Nah, contohnya karena ma'adudnya atau tamyizul adatnya adalah mu'annas, maka adatnya adalah mudzakkar, ya. Berbeda di sini, perhatikan, ya, aqlam, ya, aqlam itu mufradnya qalamun, ya. Qalamun berarti apa dia? Mudzakkar, ya. Karena ma'adudnya mudzakkar, maka adatnya adalah mu'annas, ya. Maka kita katakan ini adat, ya, kemudian mu'annas. Maka kita katakan khamsatu aqlamin, ya. Jelas perbedaannya, ya. Baik, lanjut, kita lanjutkan. Nah, lanjut. Fi ayyi daurin asyaqqa, ya. Fi ayyi daur. Mana daur? Nah, ini bisa diterjemahkan daurun ini bisa diterjemahkan lantai ya, atau tingkat gitu, ya. Baik, kemudian ayu. Mana ayu? Ayun? Ya, ini bisa ya, ayun. Ayun itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau tidak salah, which. Ya. Which, ya. Yang mana, ya. Ya. Jadi daurun ayyun, ya, ayyu syai'in, ya, sesuatu, ya, sesuatu apa gitu, ya, ayyu kitabin, kitab yang mana, ya, ayyu kitabin, kitab yang mana, ayyu qalamin, ya, pulpen yang mana, ayyu baitin, rumah yang mana, ya. Jadi kalau nggak salah, kalau ayyun ini dalam bahasa Inggris itu which, kalau nggak salah, ya. Taib, ya, daur ini lantai, kemudian ayun bisa bermakna yang mana, ya. Fi ayyi madras, fi ayyati, fi ayyi, apa namanya, fi ayyi baitin taskunu, misalnya. Fi ayyi baitin taskunu, di rumah mana engkau tinggal, ya. Fi ayyi masjidin tusalli, di masjid mana engkau sholat, ya, seperti itu. Fi ayyi suqin tadhhabu, di pasar mana engkau berangkat, ya, itu fungsinya ayun, ya. Fi ayyi daurin asyakka, maksudnya di lantai mana asyakka apartemen tersebut, maksudnya yang mau disewa tersebut. Baik, lanjut. Naam. Ad-daur al-khamis, ya, kita sudah pelajari, ya. Al-khamis itu bukan angka tapi urutan, tartib, ya. Al-khamis itu adalah tartib, bukan angka, ya. Kalau angkanya kan khamsatu, ya, atau khamsatun, ya. Tapi kalau al-khamis itu adalah apa? Tartib, artinya apa? Urutan, ya. Jadi kalau kita katakan ad-daurul khamisu, artinya lantai yang ke-5. Jadi bukan 5 lantai, bukan, ya, tapi lantai yang ke-5, ad-daurul khamis, ya, ad-daurul khamis. Nah, al-khamis di sini adalah sifat, ya, maka dia mengikuti mausufnya. Karena ad-daur adalah mudzakkar, maka kita katakan ad-daurul khamis, ya, ad-daurul khamis, ya, juga mudzakkar. Tapi kalau kita katakan ad-darajatu, beda, ya. Ya, ad-dauru al-khamisu, ya, ad-daurul khamisu, ya, lantai yang ke-5. Ini mudzakkar, maka ini juga mudzakkar, ya. Beda kalau misalnya kita katakan ad-darajatu, ya, tingkatan, ad-darajatu itu tingkatan, ya. Ad-darajatu, ya, ya, derajat, ya, derajat saduran dari bahasa Arab, ya, ad-daraja, ya. Derajat ad-darajatu ya al-khamisatu. Al-khamisatu, ya. Ad-daurul khamisu, ad-darajatul khamisatu. Kenapa di sini al-khamis? Karena di sini ad-daur mudzakkar. Kenapa di sini al-khamisatu? Karena ad-darajatu di sini ad-darajatu muannas, ya. Maka mengikuti mudzakkar sifatnya juga mudzakkar, muannas sifatnya juga muannas, ya. Baik, asyakkatu fid dauril khamisi. Baik, lanjut. Musyahadata. Apa artinya musyahadata atau musyahadatu, ma? Ya, bisa kita terjemahkan di sini melihat-lihat gitu, ya, atau menyaksikan, ya, melihat, ya. Ya, melihat di sini maksudnya ini musyahada, ya, melihat di sini maksudnya bukan syahida yashhadu, ya. Bukan syahida yashhadu, bukan melihat apa namanya, melihat sepintas, atau bukan mengikrarkan gitu, bukan. Tapi musyahada di sini, ya, artinya melihat-lihat itu enggak sekedar dilihat sepintas lalu, tapi diperhatikan pintunya gimana gitu kan. Kemudian plafonnya gimana gitu, lantainya gimana, ya. Kamar mandinya, kamarnya gimana, luas apa enggak, itu namanya musyahada. Ya. Nah, musyahada ini musyahada ini isim apa? Musyahada ini ismul masdari, ya. Ismul masdari, isim masdar dari kata kerja berarti, ya. Kalau masdar berarti ada kata kerjanya. Jadi ini enggak, bukan asli, ya. Ini bukan asli, tapi apa? Apa namanya, diambil dari fi'il madi, ya. Dari kata apa? Syahada, fi'il madi, fi'il mudhari'nya yusyahidu. Ya, masdarnya musyahadatan. Ya, fi'il amarnya syahid. Ya. Isim fa'ilnya musyahidun. Ya. Dari kata syahada yusyahidu. Ya. Wazannya apa? Fa'ala. Naam. Fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan. Fa'ilun. Mufa'ilun. Ya. Baik, ya. Akarnya, akar katanya dari mana? Ya, akarnya dari syahida yashhadu, ya. Syahida yashhadu fa'ila yaf'alu, kemudian diangkat ke sini. Ya, itu tadi kalau syahida yashhadu menyaksikannya itu ya bisa bermakna menyiksa, menyaksikan tapi sepintas lalu, ya. Syahida yashhadu juga bisa bermakna mengikrarkan, ya. Makanya dari kata syahadat, bersyahadat dari syahida yashhadu, bukan dari sini. Syahida yashhadu syahadatan. Ya, syahadat, bersyahadat, jadi menyaksikan, pengakuan, penyaksian, ya. Berbeda dengan ini. Kalau ini harus, makanya kalau televisi itu kita katakan ana usyahidu tilfaz, ya, atau syahada Zaidun at-tilfaza musyahadatan, ya, pakai masdar gitu. Syahada, jadi kalau TV itu kan orang kadang-kadang kalau TV itu kan dipototin, ya. Jadi enggak sekedar gitu, ya. Jadi enggak sekedar melihat, tapi melihat dengan serius gitu, ya. Sama dengan kalau mau lihat rumah musyahadatul bait gitu kan, lihat gimana kamar mandinya, kamarnya cocok apa gimana, itu namanya musyahada, ya. Beda kalau syahida yashhadu, ya, seperti dalam surah Al-Munafiqun memakai kata syahida yashhadu, ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ya, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Jadi mempergunakan bukan kata ini tapi syahida yashhadu, ya. Nah, sama kalau kita juga bersyahadat mempergunakan kata syahida yashhadu, ya, ashhadu, ya, aku menyaksikan an la ilaha illallah, ya. Jadi bersyahadat, ya, dari kata syahida yashhadu syahadatan, ya. Jadi bersyahadat itu dari isim masdar syahida yashhadu, ya. Kalau ini jadi di atas daripada syahida, akar katanya dari syahida diangkat ke ini, ya, ke apa namanya, ke kata ini, ya. Makanya kalau TV gitu kan, ya, TV atau kita menyaksikan di gadget kita misalnya ceramah gitu kan, ya, maka kita katakan ana usyahid gitu kan, seperti itu. Jadi dari kata syahada yusyahidu. Taib, nastamir. Tafaddal udkhul. Ya, hadhihi syakka. Tafaddal ya fi'il amr. Ya, bentuk perintah. Tafaddal, silakan, ya. Ya. Tafaddal, silakan. Udkhul, masuklah. Jadi tafaddal fi'il amr, kemudian udkhul juga fi'il amr, ya. Baik, kata al-mustajir, hadhihi syaqqatun jamilatun, ya, ini apartemen yang bagus, ya. Ini apartemen yang bagus. Baik, intahina minal hiwar asani, insyaallah sanastamir qadan ila al-mufradat wa ila at-tadrib, ya. Baik, qabla an nakhtatim, sebelum kita tutup, kita terjemahkan dulu, ya. Kita terjemahkan dulu. Baik, tafadhali. Naam, baca ikra'i wa tarjimi. Naam. Al-Mustajir, assalamu alaikum. Naam. Mulai dari al-hiwar al-thani. Bisawatin kabir. Naam. Al-Mustajir, assalamu alaikum. Al-Mu'ajir. Naam, langsung aja. Naam. Ikra' wa tarjimi. Naam. Penyewa, assalamu alaikum. Naam. Al-Mu'ajir, Taib. Naam, tarjimi. Aku menginginkan sebuah apartemen di kampung. Naam, sahih. Al-Fajir menyewakan, kami memiliki apartemen Naam. Naam. Al-Fajir menyewa kampung pertanian di seperti ada berapa ruangan di dalam apartemen? Naam. Naam. Mustajir menyewa di ayi daur yang syakoh lantai berapa apartemennya. Al-Muhajir syakoh tupit daur yang kohamis. Naam. Apartemennya di lantai 5. Naam. Al-Mustajir menyewa oleh bumi syahar atas syakoh. Naam. Ingin melihat apartemennya. Naam. Naam. Taib. Kayaknya di ada dua versi di buku ya. Kalau di buku yang ana punya itu di sini tafaddal udkhul hadhihi asyaqqatu. Tafaddal silakan udkhul masuklah hadhihi asyaqqatu. Itu di buku yang saya pegang. Ya, ini dia apartemennya. Tapi kalau misalnya di buku lain, di cetakan lain, tafaddal udkhul hadza babu syaqqa. Ya, ini pintunya apartemennya. Kalau apartemen itu kan banyak pintu-pintu berdekatan, ya. Jadi tunjukin ini pintunya. Kemudian yang saya punya hadhihi syaqqa, ya. Ala kulli hal sama aja ya. Bisa kita pakai hadhihi syaqqa atau hadza babu syaqqa. Itu sama aja. Jadi dia langsung nunjuk apartemennya hadhihi syaqqa. Ini loh apartemennya. Ya, tapi kalau hadza babu syaqqa ditunjukin ini loh pintu apartemennya. Jadi sama saja, ya. Sama saja. Taib. Sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan ya dari saudara kita ya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ya, jadi yang bertanya ini dari Makassar, masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya, zadakumullah wa hirsan wa ilma. Ya, semoga Allah subhanahu wa taala menambah semangat antum dan ilmu antum. Ya, ana dapat di FB Ustadz sedang membahas kitab Arabiyah Baina Yadaik. Ana mau tanya kitabnya itu siapa penulisnya Ustadz? Biar memudahkan bagi anak untuk membulinya ya. Taib ya, jelas ya, penulis kitab ini adalah Dr. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan ya, kemudian Dr. Mukhtar ya Al-Tahir Hussein, kemudian Dr. Muhammad Abdul Khalik ya. Ini pengarangnya penulisnya ya, beliau yang menuliskan kitab ini ya, semoga menjadi amal jariah bagi mereka. Nah, kalau antum belum sempat untuk membelinya, antum bisa download, mungkin sudah tersedia ya, PDF-nya sudah banyak kayaknya. Ya, kalau antum punya gadget silakan antum download ya, tapi lebih bagus lagi kalau antum ada rezeki ya, antum silakan membeli ya. Kalau enggak salah di toko-toko online ya, itu juga sudah banyak yang menyediakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini ya, dan mungkin di daerah antum di Makassar sana juga sudah banyak yang menyediakan kitab-kitab ini ya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Jadi kita membahas kitab ini ya, kalau saya pribadi saya tidak mengejar halaman ya, banyaknya halaman ya, karena saya pribadi berkomitmen, wallahul muwaffiq, semoga Allah memberikan pertolongan ya dan taufik ya, saya berkomitmen bahwa ini jangka panjang ya. Ini jangka panjang gitu kan, seperti itu ya. Kalau enggak ya online ya offline ya, jika pandemi ini berlalu dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita ya, maka insya Allah di sini juga, di rumah ini juga diadakan pelajaran Al-Arabiyah Baina Yadaik secara offline ya, dan juga tetap di live streaming ya, biasanya di Facebook ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu ya, terutama ilmu bahasa Arab ini. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.